kulihat letih di pelupuk mata, namun tak jua kau pejamkan tuk beri asa. Kulihat lelah di setiap langkah, namun tak jua kau menyerah untuk melangkah. Membangun negeri beri arti jiwa ini, walau semua ragu namun tetap engkau jalani. Aku lihat senyum di dalam derita, namun kau selalu ada di antara cinta. Ku lihat tangis di dalam bahagia, namun kau palingkan dari tatapan mata. Kau putri sang fajar, darah mentari ada padamu. Kau putri sang fajar, walau berat kau rasa, namun tetap kau pikul jua. Takut di saat kau pergi nanti, siapa yang akan memikirkan negeri ini. Ku takut di saat kau tiada lagi, mentari tak bersinar menerangi bumi pertiwi. Darah mentari ada padamu. Kau putri sang fajar, walau berat kau rasa, namun tetap kau pikul jua. Namun tetap kau pikul.